Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam program Penyejuk Hati di radio yang kita cintai ini, Radio Republik Indonesia. Pada hari yang berbahagia ini, kita masih membicarakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat ke-63, masih berputar atau masih sekitar kisah Nabi Musa alaihi salam dengan muridnya yaitu Yusha bin Nun yang berjalan untuk belajar menuju kepada Nabi Khidir alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Muridnya menjawab, "Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya saya lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan saya untuk menceritakannya kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana telah kita singgung pada pertemuan yang lalu bahwa Nabi Musa alaihi salam berjalan dengan muridnya dalam perjalanan yang jauh. Sehingga pada suatu tempat Nabi Musa alaihi salam merasakan penat dan letih sekali, sehingga beliau ingin menyantap makanan atau bekal yang telah mereka bawa. Tapi ketika bekal itu hendak dibuka atau hendak dilihat, ternyata lauknya yaitu ikan yang sudah dipanggang, yang sudah siap untuk disantap itu tadi, lompat dari keranjang itu dan masuk ke dalam laut. Dan proses itu atau kejadian itu dilihat oleh murid Nabi Musa alaihi salam, Yusha bin Nun. Namun dia lupa untuk menceritakan kejadian itu kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, ketika Nabi Musa meminta ikan itu kepada atau meminta lauk dan makanan yang akan mereka santap dalam istirahat itu, ternyata ketika itulah baru murid Nabi Musa itu teringat kejadian itu, dan dia mengatakan, "Tidaklah melupakan aku kecuali adalah syaitan." Nah, apa yang dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini memberikan kita penjelasan bahwa sebenarnya hubungan yang begitu dekat antara murid dengan guru, akrab, dan dalam hal ini yaitu antara Nabi Musa alaihi salam dengan Yusha bin Nun muridnya. Bagaimana khidmat daripada seorang murid kepada gurunya, melayani dan mempersiapkan segala kebutuhan daripada guru. Tentu ini bukanlah satu hal yang berlebihan, ya. Dan kita melihat dari tradisi-tradisi dahulu sampai sekarang ini, hubungan antara murid dan guru itu haruslah harmonis, ya. Haruslah saling menghargai dan menghormati. Guru sayang kepada muridnya dalam batas-batas syarak, ya. Dan begitu juga murid hormat kepada gurunya dalam batas-batas syarak, ya. Sehingga ilmu itu menjadi berkah. Transformasi keilmuan itu terjadi. Kalau seorang murid sudah tidak lagi hormat dan tidak menghargai gurunya, ya, secerdas apapun guru itu mengajarkan dan sehebat apapun fasilitas teknologi yang dipergunakan, maka transformasi ilmuwan itu akan gagal. Kalaupun terjadi transformasi ilmu itu, maka ilmu itu akan menjadi kering, tidak akan membekas dan tidak akan membentuk kepribadian murid-murid itu. Dan begitu juga sebaliknya, kalau seorang guru itu tidak ikhlas apalagi dalam kondisi yang tidak ya, sama sekali tidak menunjukkan ibadah di dalam mentransformasikan atau menyampaikan keilmuan itu, maka ilmu itu juga boleh jadi akan menjadi beban bagi diri seorang guru atau menjadi hujah atas dirinya, bukan hujah bagi dirinya. Nah, oleh karena itulah mungkin satu pelajaran terpenting yang dapat kita ambil dari kisah ini bahwa ya, begitulah pengabdian daripada seorang murid dan penghormatan seorang murid kepada guru dalam batas-batas syarak tentunya, sehingga terjadilah keharmonisan, dialog yang begitu indah dan saling menyayangi antara murid dan guru, yang ini sungguh sangat kita rindukan saat sekarang ini. Sebab banyak sekali pelajaran pelajar, mahasiswa yang terkadang melecehkan guru-guru mereka atau para pendidik, orang-orang yang pernah berjasa kepada mereka, dan itu tentunya bukanlah sikap daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Zainal Arifin yang akan menjelaskan lebih lanjut ayat ini. Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Dr. Ardiansyah. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 65 dari surah Al-Kahfi ini menceritakan kepada kita masih proses pencarian Nabi Khidir, dan proses itu telah diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 60 sampai 63 ini. Kemudian beberapa ayat kemudian pun masih menyebutkan proses itu. Padahal bagi Allah sangat mudah untuk mengatakan sudah, ketika orang Nabi Musa dikatakan ada yang lebih berilmu dari dia, dan Allah pun mempertemukan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sebenarnya sangat ringkas dan simpel ceritanya, tetapi karena memang Islam agama yang menghargai proses, maka ini disebutkan langkah demi langkah, tahap demi tahap, supaya kita menjadi orang yang menghargai proses tersebut. Dalam ayat ini kita menemukan bagaimana seorang murid lupa, dan kemudian seorang murid yang lupa tadi menyalahkan lupa itu kepada setan. Namanya juga murid, masih berstatus belajar, maka wajar dia menyalahinya kepada setan. Tetapi bagi seorang guru, dia tidak boleh mencari kambing hitam dan mempersalahkan orang lain. Kalaulah kita salah sebagai seorang pemimpin, maka akuilah saya yang salah dan rakyat yang benar. Inilah yang terjadi pada sosok Umar bin Khattab. Ketika dia dikoreksi, dia berkata, akhto'a Umar, Umar salah, dan perempuan ini berada pada posisi yang benar, tepatnya ketika dia ingin membatasi mahar sehingga wanita tidak menerima mahar lebih dari yang sudah ditentukan agar mereka dapat berumah tangga dengan baik dan nyaman. Namun wanita itu berkata, tidak ada ketentuan yang berhak untuk membatasi jumlah mahar tersebut. Ini satu hal. Satu hal yang lain kita juga menemukan, wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Kenapa kok harus diceritakan makanan yang berupa ikan panggang tadi kemudian berubah menjadi ikan hidup dan masuk ke dalam laut dengan cara yang aneh sekali? Kemarin beberapa pertemuan yang lalu telah diterangkan oleh Ustaz Ardiansyah, benar bahwa ini adalah bagian dari mukjizat. Apa yang ingin diambil pelajaran dari mukjizat? Bahwa dunia ini tidak berjalan lurus, bahwa dunia ini di balik sunnatullah ada kudratullah. Sunnatullah mengatakan ikan yang sudah mati, apalagi sudah dipanggang, tidak mungkin akan hidup kembali. Itu menurut sunnatullah. Tapi kalau Allah berkehendak, kuasa Allah dapat merubah ikan panggang menjadi ikan hidup. Dan ini bukan peristiwa pertama dalam kisah Nabi Musa. Dahulu juga kita pernah mendengar lembu yang sudah wafat, yang sudah mati, sudah disembelih dan sudah dipenggal, diambil bagian badannya, dipukul, kepada manusia yang juga sudah mati, terbunuh, telah memakan beberapa hari, hidup kembali. Artinya, bagi orang yang beriman, ini adalah pelajaran bahwa kebangkitan itu ada dan nyata. Bahwa Allah sangat mampu dan sangat kuasa membangkitkan kita dan meminta pertanggungjawaban setiap titik amal yang telah kita lakukan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat banyak hikmah yang telah kita raih dari ayat yang mulia ini. Mungkin dapat kita simpulkan yang pertama, bahwa dalam hidup ini marilah kita menghormati guru-guru kita. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Yang kedua, bahwa guru itu adalah makhluk yang mulia, walaupun tidak sampai kita menyembahnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau aku boleh sujud kepada manusia, maka aku akan sujud kepada guru-guruku, walaupun dia hanya mengajarkan satu alif kepadaku. Yang kedua, bahwa hidup ini dan kematian kita itu telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita hiasi hidup ini dengan ketaatan, dan jangan pernah kita mengkhianati kenikmatan yang telah Allah berikan dengan kedurhakaan. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan meninggalkan dunia ini dengan keimanan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.